Kita akan melanjutkan pembacaan buku Qawaid Fiqhiyah Kubra dan penerapannya dalam masalah muamalah. Kita masih membahas di bab tentang Ad-Daruriyatul Khams, lima hal yang menjadi kebutuhan paling mendesak bagi hidup manusia. Yang keempat adalah menjaga keturunan dan kehormatan, agar manusia bisa melestarikan dirinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keturunan manusia. Dan karena manusia itu beda dengan binatang, maka dia punya jalur nasab tidak sebagaimana layaknya binatang. Kita akan baca penjelasannya. Keempat, menjaga keturunan dan kehormatan. Maksudnya menjaga kelestarian manusia di muka bumi ini dengan status sebagai manusia. Dalam arti, mereka memiliki nasab yang jelas. Kelestarian yang bernasab itulah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Kelestarian yang bernasab itulah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Binatang melestarikan dirinya dengan melakukan perkawinan, mereka beranak. Dan manusia juga sama. Tapi kita punya perbedaan dengan binatang, kita punya nasab dan mereka tidak punya nasab. Selanjutnya, di antara upaya syariat dalam melindungi akal, dicoret kata akal, berarti melindungi keturunan dan kehormatan. Di sini tipu ya. Yang pertama, perintah untuk menikah. Allah jadikan ini sebagai cara yang sesuai fitrah, yang suci untuk menyalurkan syahwat. Di surat An-Nisa ayat 23-24, Allah menjelaskan siapa saja wanita yang haram untuk dinikahi dan yang halal untuk dinikahi, serta bagaimana aturan dalam pernikahan. Lalu di ayat 25, Allah menyebutkan solusi bagi mereka yang tidak mampu menikah karena masalah ekonomi. Kemudian di 3 ayat berikutnya, Allah menjelaskan hikmah dari semua itu. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladina yattabi'una الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Ayat 26, Allah hendak menerangkan hukum syariatnya kepadamu dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu, para nabi dan salihin, dan hendak menerima taubatmu. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ayat ke-27, dan Allah hendak menerima taubatmu sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Ayat 28, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Surat An-Nisa mulai ayat 23 sampai 28 menjelaskan tentang ahkam nikah, menjelaskan tentang hukum seputar nikah. 3 ayat pertama Allah menjelaskan tentang aturannya, dan 3 ayat berikutnya Allah menjelaskan tentang hikmahnya. Allah sebutkan apa saja yang menjadi hikmah kenapa ada syariat pernikahan. Dan syariat pernikahan sudah dimulai sejak zaman Adam alaihissalam. Beliau menikahkan antar sama keturunannya, dan seperti ini mengalami perubahan hukum antara satu nabi dengan nabi yang lain. Di zaman Musa alaihissalam, wanita muslimah diperbolehkan menikah dengan lelaki yang kafir, sebagaimana terjadi antara Asia dengan Fir'aun. Istrinya Fir'aun adalah muslimah, sedangkan Fir'aun wanita yang kafir. Dan ketika Asia masuk Islam, tidak dijumpai adanya riwayat menurut yang kita ketahui Allah perintahkan dia untuk menjauhkan diri dari Fir'aun, atau khulu, menggugat cerai dari Fir'aun. Artinya penjelasan tentang syariat menikah dan bagaimana penyaluran syahwat yang benar adalah petunjuk dari Allah yang sesuai dengan jalan para nabi dan orang soleh di masa silam. Sementara orang yang tidak mau mengikuti jalan ini hakikatnya hanya ingin melampiaskan syahwatnya. Para nabi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki keturunan. waj'alna lahum azwajan wa dzurriyyah, ada di surat Ar-Ra'd ayat 28. Walaqad arsalna rusulan min qablika waj'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Sungguh aku telah mengutus para rasul sebelum kamu dan aku jadikan mereka punya istri dan punya anak keturunan. Dan Nabi Muhammad SAW memiliki dua-duanya. Beliau punya istri dan beliau punya anak. Dan ada Nabi yang tidak punya istri, tidak menikah sampai diangkat oleh Allah. Siapa beliau? Isa AS. Dan ada Nabi yang punya istri tapi tidak punya anak. Siapa beliau? Yahya ibn Zakaria. Beliau sampai meninggal dunia tidak memiliki keturunan. Selanjutnya, yang kedua, Allah juga memerintahkan untuk memperbanyak keturunan. Di samping Allah mengajarkan syariat pernikahan, Allah juga syariatkan agar mengupayakan terwujudnya keturunan dan memperbanyak anak. Allah berfirman menjelaskan tentang aturan ketika malam hari di bulan puasa, فَالْآنَ بَاشِرُهُنَّ وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ, maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang ditetapkan Allah untukmu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Allah membolehkan kalian untuk melakukan hubungan badan di malam Ramadan. Dan makna carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu adalah carilah anak dari hasil hubungan badan kamu. Cukup jelas insyaAllah. Nomor tiga. Yang ketiga, syariat melarang keras semua tindakan yang bisa merusak kehormatan. Syariat mengharamkan zina dan memberikan hukuman keras bagi pelakunya, karena ini merusak tata sosial di masyarakat. Syariat juga mengharamkan menuduh orang lain berzina, karena memicu timbulnya keresahan di tengah masyarakat yang menodai kehormatan mereka. Semua ini Allah jelaskan dengan rinci di awal surat An-Nur. Seperti yang sudah kita ketahui dan sudah kita baca di surat An-Nur, Allah menjelaskan tentang hukuman bagi pezina, dan Allah juga jelaskan hukuman bagi orang yang menyebarkan berita atau tuduhan zina. Karena ini semuanya merusak tatanan sosial. Dan para ulama mengatakan, semakin besar konsekuensi dan dampak buruk dari sebuah maksiat, maka hukumannya akan semakin besar. Sehingga kenapa zina itu mendapatkan hukuman yang paling mengerikan dalam semua bentuk hukuman, yaitu dirajam sampai mati. Kisos dengan rajam lebih mengerikan mana? Rajam. Karena kalau kisos sekali mati, dan itu dilakukan sampai pun negeri kafir. Amerika punya hukuman mati dengan cara disetrum di kursi listrik atau ditembak mati. Tapi yang punya hukuman rajam hanya ada dalam syariat yang Allah turunkan, baik yang ada dalam Al-Quran maupun syariat sebelumnya, yang itu menunjukkan bahasanya hukuman ini sangat berat dan itu diberlakukan oleh Allah Ta'ala untuk perbuatan zina. Yang keempat. Yang keempat, syariat juga mengajarkan kesadaran terhadap jenis kelamin. Syariat mengatur pergaulan dan interaksi antar lawan jenis. Syariat juga melarang lelaki yang meniru wanita atau wanita meniru lelaki. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa'i wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijali. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, begitu pula wanita yang menyerupai lelaki. Hadis riwayat Ahmad 3151 dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Insyaallah cukup jelas. Sehingga mengajarkan kesadaran terhadap jenis kelamin itu ada dua manfaat. Yang pertama adalah mengatur pergaulan. Yang kedua, agar masing-masing menjalani hidup sesuai dengan nalurinya. Maka yang lelaki jadi lelaki, yang wanita jadi wanita, dan tidak dicampur. Karena itu tasyabbuh hukumnya dosa besar. Lelaki tasyabbuh dengan wanita maupun sebaliknya. Ada dua manfaat tadi ya, kesadaran terhadap jenis kelamin. Satu apa? Mengatur pergaulan. Yang kedua, agar masing-masing menjalani jati dirinya. Karena itulah ada amalan yang Allah khususkan untuk laki-laki dan ada amalan yang Allah khususkan untuk wanita, sebagaimana pula ada permainan khusus lelaki seperti berkuda atau memanah, dan ada permainan khusus wanita. Sehingga Allah ajarkan kepada mereka untuk mengikuti jati dirinya dan jangan sampai dicampur dalam masalah ini. Dan itu dimulai sejak kecil, usia 10 tahun dipisahkan tempat tidurnya, yang laki-laki di sini, yang wanita di sini, pergaulannya dijaga dan seterusnya. Nah, yang kelima. Yang kelima, menjaga harta. Harta dibutuhkan oleh setiap hamba untuk mempertahankan kehidupannya. Dengan bekal harta, manusia bisa makan, berpakaian, melakukan aktivitas yang dia inginkan, dan termasuk beristirahat. Untuk menjaga harta, syariat menetapkan beberapa aturan. Yang pertama, perintah untuk mencari penghasilan, agar seorang hamba bisa mandiri dan tidak menggantungkan kepada orang lain. Allah berfirman, فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Nabi SAW juga memotivasi kita untuk mandiri dengan bekerja dan tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Nabi SAW bersabda, مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطٌ خَيْرٌ مِنْ أَيِّ يَأْكُلَ مِنْ أَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّا نَبِيَ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَمَلِ يَدِهِ. Tidak ada penghasilan yang lebih baik yang dikonsumsi seseorang melebihi hasil dari kerja tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabiullah Daud alaihi salam makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari 2072. Nah, cara syariat untuk menjaga harta adalah agar manusia mencari penghasilan sehingga dia tidak menggantungkan kepada orang lain. Beliau juga memotivasi kalian mengambil kayu di hutan, kemudian dia pikul, lalu berangkat ke kampung, kemudian dijual, itu lebih baik dibandingkan dia meminta-minta, yatakaffafu bainan nas. Dia meminta-minta kepada manusia, ada sebagian yang ngasih dan ada sebagian yang menolak. Nomor dua. Yang kedua, agar tidak terjadi silang kepentingan dan hak orang lain dalam mencari harta, syariat menetapkan aturan mengenai tata cara berinteraksi, bertransaksi. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kul amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan saling ridho di antara kalian. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Dan semua aturan yang berlaku dalam fikih muamalah merupakan turunan dari prinsip ini. Cukup jelas insyaallah. Yang ketiga. Yang ketiga, setelah mendapatkan harta, syariat mengatur penggunaannya. Di sana ada larangan boros, ada larangan melakukan tabzir, dan larangan menggunakan harta tidak sesuai aturan. Orang yang tidak bisa menggunakan harta dengan baik, Allah menyebutnya sebagai orang bodoh. Allah berfirman, Wala tu'tus sufaha'a amwalukum allati ja'alallahu lakum qiyamau warzukuhum fiha. Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja. Quran Surah An-Nisa ayat kelima. Karena itulah, orang yang memiliki harta namun tidak bisa menggunakan harta dengan baik, Allah perintahkan agar saudaranya yang menjaga harta itu dan pemiliknya dikasih sedikit demi sedikit sesuai kebutuhannya. Nah, ada tabdzir, ada israf. Itulah dua pelanggaran dalam penggunaan harta. Israf artinya menggunakan harta untuk sesuatu yang halal tapi melebihi kebutuhan. Sedangkan tabdzir, menggunakan harta untuk sesuatu yang dilarang meskipun tidak israf. Apa beda israf dan tabdzir? Kalau tabdzir, menggunakan harta meskipun sedikit di luar kebutuhan untuk kegiatan maksiat. Kalau israf, menggunakan harta untuk kegiatan yang mubah tapi melebihi batas. Tayyib, ini keterangan yang pernah disampaikan oleh Ibn Abdul Bar tentang perbedaan israf wa tabdzir. Yang keempat. Yang keempat, syariat juga menekankan pengembangan harta secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik dilakukan dalam bentuk kerjasama bisnis, sehingga bisa mengembangkan potensi umat. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu ardun falyazra'ha, fa in lam yazra'ha falyuzri'ha akhahu." Siapa yang memiliki tanah, hendaknya dia kelola dengan ditanami. Jika dia tidak mampu untuk mengelolanya, berikan kesempatan bagi saudaranya. Hadis riwayat Muslim 3998. Ada banyak pendapat para ulama mengenai makna hadis ini, dan di antara pelajaran yang bisa kita ambil, hendaknya seorang muslim memaksimalkan potensi yang dia miliki. Tidak hanya yang berupa tanah seperti yang disebutkan dalam hadis, termasuk potensi yang lainnya, terutama harta. Demikian pula mengembangkan harta secara non-fisik dengan sedekah dan zakat. Allah berfirman, وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran Surah Ar-Rum ayat 39. Apa makna mengembangkan harta secara fisik? Mencari keuntungan dengan usaha. Hartanya dijadikan sebagai apa? Modal. Apa makna mengembangkan harta secara non-fisik? Mengharapkan keberkahan dari harta dengan menggunakan harta itu untuk beramal seperti zakat atau sedekah. Wadih insyaallah. Yang kelima, syariat melarang keras menzolimi harta orang lain. Bahkan syariat menyediakan hukuman bagi orang yang mencuri dalam rangka untuk menjaga keamanan harta di masyarakat. Allah berfirman, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَاتُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38. Anda bisa perhatikan yang kita bahas di buku ini, yaitu Ad-Daruriyatul Khams, itu semua adalah usulus syariah, prinsip-prinsip dasar dalam ajaran syariah. Mulai dari hifzuddin, kemudian rinciannya apa saja, hifzun nafas rinciannya apa saja, dan seterusnya sampai hifzul mal rinciannya apa saja, itu adalah usul asy-syariah. Pemahaman yang dulu saya miliki terkait Ad-Daruriyatul Khams adalah Allah menyediakan hukuman untuk masing-masing lima ini jika ada pelanggaran. Siapa yang melanggar agama alias murtad, maka dia dihukum bunuh. Siapa yang membunuh orang lain, maka dia dibunuh dalam rangka untuk menjaga jiwa. Siapa yang berzina, maka dia dihukum dengan hukuman yang keras dalam rangka untuk menjaga kehormatan. Siapa yang minum khamr, maka dia dihukum dalam rangka untuk menjaga akal. Siapa yang mencuri, maka dia dihukum dalam rangka untuk menjaga harta. Itu dulu pemahaman yang saya miliki. Ternyata ketika kita buka, seperti apa sih maqasidus syariah, ternyata lebih luas dibandingkan itu. Penjagaan yang diberikan oleh Allah untuk lima ini tidak hanya sebatas menyediakan hukuman, termasuk menyediakan aturan seperti rincian yang tadi kita bahas. Dan ternyata aturan-aturan itu adalah usul syariah. Itulah bagian paling mendasar dalam syariat. Sementara yang lain itu sifatnya turunan dari aturan-aturan yang mendasar yang tadi kita sampaikan. Maka amalan apapun dan aturan apapun yang sejalan dengan Ad-Daruriyatul Khams, berarti dia sejalan dengan usul syariah. Dia sejalan dengan usul syariah. Baik. Karena itu perbuatan bid'ah masuk pelanggaran yang mana? Masuk pelanggaran yang mana? Yang pertama, yaitu tidak menjaga agama. Karena perbuatan bid'ah itu ngerusak agama. Dia nambahi, dia ngurangi. Ada orang yang punya akidah yang menyimpang, dia ngerusak yang mana? Ngerusak yang mana? Yang pertama. karena berarti dia merusak ajaran yang Allah turunkan. Ada orang punya penyimpangan, salah orientasi seksual, maka dia rusak yang mana? Rusak yang mana? Menjaga kehormatan dan keturunan. Bukan urusan pribadi, tapi kalau itu terjadi, manusia gak bisa berketurunan. Manusia tidak bisa berketurunan karena gara-gara manusia salah dalam berorientasi. Kalau ada orang yang melakukan penyimpangan, misalnya dia suka mengkonsumsi barang-barang yang haram, misalnya ada orang yang hobi makan kotoran, dia melakukan penyimpangan di mana? Dari sisi harta atau nyawa, karena itu membahayakan dirinya. Dan begitu seterusnya. Anda sebut maksiat apapun, muaranya adalah kembali kepada pelanggaran salah satu dari lima ini, apapun bentuknya. Ada orang yang misalnya punya hobi apa, misalnya judi, jelas itu pelanggaran di harta. Apalagi ada orang yang punya hobi dia menggunakan hartanya untuk bisnis yang gak jelas, trading saham atau cryptocurrency, itu membahayakan harta. Atau dia hobi olahraga yang terlalu ekstrim, olahraga yang apa, memanjat lewat di tali, apa namanya itu, dan seterusnya, itu membahayakan dirinya. Dan semua pelanggaran yang ada dalam syariat ini muaranya kembali kepada lima ad-daruriyatul khams yang tadi kita bahas. Baik, cuman yang jadi masalah, ada sebagian orang yang tawassuk terlalu meluas dalam masalah ini, sehingga dia ketika menyampaikan sesuatu alasannya selalu ini adalah min maqasid syariah. Contohnya, musik itu pelanggaran di bagian mana? Musik itu pelanggaran di bagian mana? Hah? Di akal, agama. Apa yang rusak gara-gara musik? Apa yang rusak gara-gara musik? Melanggar perintah. Ya semuanya melanggar perintah. Zina juga melanggar perintah, melanggar larangan. Apa yang rusak gara-gara musik? Akal. Musik itu sebenarnya menjadikan manusia mengalami degradasi, penurunan. Penurunan dari sisi logika. Karena musik, dan termasuk diantaranya adalah nyanyian, mengajak orang untuk berkhayal. Berkhayal sesuatu yang gak mungkin terjadi. Kalau kamu jadi bunga, aku jadi lalatnya misalnya, yang ganggu bunga, ya. Dan seterusnya. Dengan aneka kalimat-kalimat yang itu bisa menurunkan potensi logika manusia. Makanya Islam melarang hal seperti ini, karena ini salah satu di antara penyebab yang bisa merusak akal. Dan aneka kerusakan yang lainnya dari setiap maksiat yang ada dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam. Nanti silahkan dibaca ulang tentang maqasidus syariah dan ad-daruriyatul khams. Jika Anda bisa memahami dengan baik, insyaallah kita akan bisa melihat betapa hikmahnya hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita melihat kebesaran Allah tidak hanya dari makhluk yang dia ciptakan. Kita misalnya melihat gunung yang sangat indah, lautan yang sangat indah, atau peristiwa alam yang luar biasa, baru kita mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Selanjutnya kita juga melihat bagaimana aturan-aturan Allah yang begitu luar biasa. Andaikan manusia tidak dikasih aturan seperti ini, rusak kehidupannya, rusak tatanan sosialnya. Maka begitu kita tahu betapa indahnya bangunan syariat, kita mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. dan itulah ulul albab. Manusia dalam memahami keagungan Allah bertingkat. Yang pertama, memahami keagungan Allah dari ayat-ayat kauniyah. Ini bisa dilakukan oleh siapapun, sampai pun orang kafir. Sampai pun orang kafir. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka untuk masuk Islam, untuk mentauhidkan Allah, seringkali Allah gunakan dan Allah tunjukkan ayat-ayat kauniyah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Afala yanzuru ila malakutis samawati wal ard qul mayarzuqukum minas samai wal ard. Fasayaquluna Allah. Mereka jawabannya apa? Semua itu adalah Allah. Sehingga untuk kesadaran tentang keagungan Allah dari sisi kauniyah, semua manusia bisa, baik muslim maupun kafir. Tapi untuk yang kedua, kesadaran untuk mengagungkan Allah terkait ayat syar'iyah hanya dimiliki oleh mereka yang lebih berilmu, muslim yang lebih berilmu. Sehingga ketika Allah Ta'ala menjelaskan tentang ayat mengenai hukum wudu dan rinciannya, Allah sebutkan agar kalian bersyukur, agar kalian memikirkan dan seterusnya. Ketika Allah menjelaskan ayat yang berbicara tentang hukum nikah, tadi Allah jelaskan seperti inilah hukum yang diberikan oleh Allah agar kalian tahu betapa indahnya hukum Allah, betapa hikmahnya hukum Allah, dan seterusnya. Dan itu hanya dimiliki oleh mereka yang lebih berilmu, yang mau mempelajari ayat syar'iyah. Nah, kita perlu menaikkan derajat itu. Jangan hanya sebatas mengagungkan Allah dari sisi ayat kauniyah. Memang tidak kita larang. Tapi ketika Anda bisa mengagungkan Allah dari sisi ayat syar'iyah, itu lebih tinggi tingkatannya dibandingkan yang pertama. Di masjid kampus, masing-masing dosen dari latar belakang jurusan yang berbeda-beda bicara masalah agama. Dan yang mereka sampaikan adalah latar belakang disiplin ilmunya. Dosen fisika bicara fisika, nanti arahnya ke mengagungkan Allah. Dosen kimia bicara kimia, dosen kedokteran bicara kedokteran, ekonomi juga sama, politik ikut campur. Semuanya ke arah mengagungkan Allah melalui disiplin ilmunya. Kenapa mereka tidak bicara syariat Allah? Karena mereka tidak membidangi bagian itu. Nah, kita talibul ilmi yang belajar tentang fikih, belajar tentang syariat-syariat Allah yang lebih detail, seharusnya lebih bisa mengagungkan Allah melalui ayat apa tadi? Syar'iyah. Paham ya? Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan membaca kaidah fikih kubra. Kaidah fikih kubra. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaidah fikih jumlahnya sangat banyak. Kita bisa memahaminya karena sumber kaidah fikih sangat beragam. Dari sekian kaidah fikih itu, ada 6 kaidah besar yang disebut al-qawaid al-fikhiyah al-kubra. Yang ma'ruf ada 5, tapi di referensi yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Siddiqui Al-Burnu yang kemarin sudah kita singgung ya. Nulis apa beliau? Mausu'ah al-qawaid al-fikhiyah, ensiklopedia kaidah fikih. Dalam kitab beliau Al-Wajiz fi Idahil Qawaid Kulliyah, beliau menyebutkan kaidah yang ke-6 dan ini yang saya cantumkan di sini. Selanjutnya, disebut sebagai kaidah besar karena di bawah kaidah ini terdapat banyak sekali kaidah turunannya. 6 kaidah besar itu adalah, yang pertama, kaidah dalam masalah niat, al-umuru bimaqasidiha, segala urusan sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, kaidah menguatkan yang lebih meyakinkan, al-yakinu la yuzalu bisyak, yakin tidak bisa hilang dengan adanya keraguan. Yang ketiga, kaidah terkait kemudahan syariat, al-masyakqatu tajlibut taysir, kesulitan mengharuskan adanya kemudahan. Yang keempat, kaidah menghindari yang berbahaya, la dororo wala diror, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Yang kelima, kaidah pengaruh kebiasaan masyarakat terhadap hukum, al-adatu muhakkamatun, adat bisa dijadikan acuan hukum. Yang keenam, kaidah memahami kalimat dan bahasa, ikmalul kalami awla min ihmalihi, memberlakukan kalimat lebih diutamakan daripada membuangnya. Selanjutnya kita akan sebutkan kaidah turunannya dan berikut penerapannya dalam permasalahan fikih sehari-hari, terutama masalah muamalah maliyah. Nah, yang keenam inilah yang jarang disebutkan dalam buku-buku yang lain, dalam referensi yang lain. Dan sini kita sebutkan, i'malul kalami aula min ihmalihi. Memberlakukan kalimat itu lebih didahulukan dibandingkan membuangnya. Bagaimana penjelasannya? Insyaallah akan kita bahas dan kita akan masuk ke kaidah yang pertama. Al-umuru bimaqasidiha. Kaidah pertama, al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan sesuai dengan tujuannya. Landasan kaidah, kaidah ini berdasarkan beberapa dalil yang menyebutkan tentang niat. Di antaranya adalah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Semua amal itu tergantung kepada niatnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim 5036. Makna kaidah bahwa semua amalan yang dilakukan seorang hamba, baik ucapan maupun perbuatan, nilai dan hukum yang berlaku baginya berbeda-beda sesuai perbedaan tujuan pelaku yang melatar belakangi amal itu. Nilai dan hukumnya berbeda sesuai dengan niat orang itu ketika melakukan amalan. Skema atau sistematika yang saya gunakan adalah pertama menyebutkan landasan kaidah untuk kaidah-kaidah yang besar, yang kubro. Pertama saya sebutkan landasan kaidah, yang kedua saya sebutkan maknanya, yang ketiga contoh penerapannya, yang keempat baru kaidah turunannya. Sudah? Selanjutnya kita akan melihat contoh penerapan kaidah. Contoh penerapan kaidah yang pertama, orang mengerjakan sholat 2 rakaat setelah terbit fajar bisa menjadi sholat qobliyah subuh atau tahiyatul masjid atau sholat subuh tergantung niat pelakunya. Wadih insyaallah. Cukup jelas ya. Begitu ada orang yang sholat 2 rakaat di waktu subuh, ada banyak kemungkinan sholat yang dia kerjakan. Qobliyah subuh, antara adzan atau iqamah, tahiyatul masjid. Kemudian apa lagi? Setelah wudu, termasuk bisa jadi adalah sholat subuh itu sendiri. Dan apa yang menentukan ini? Yang menentukan ini adalah niat. Maka posisi niat menjadi tamyizul ibadah, at-tamyiz bainal ibadah, pembeda antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Posisi niat di sini sebagai apa? Tamyiz al-ibadah. Karena waktunya sama, sehingga yang membedakan bukan waktu, tapi yang membedakan adalah niatnya. Yang kedua, yang kedua, orang yang baru saja dikaruniai seorang anak kemudian menyembelih kambing pada saat hari tasyrik bisa bernilai akikah, bisa juga bernilai kurban, tergantung niat ketika menyembelih. Sama seperti yang pertama, cukup jelas insyaallah. Yang ketiga, yang ketiga, orang yang membunuh tanpa alasan yang dibenarkan syariat memiliki beberapa hukum tergantung niat pelaku. Jika itu dilakukan secara sengaja, dihukumi qatl 'amd, pembunuhan disengaja. Jika tidak ada niat membunuh si A namun ternyata terkena si A, maka dihukumi qatl khata', pembunuhan tidak sengaja. Atau jika sengaja menyerang sasaran namun menggunakan alat yang tidak mematikan, maka dihukumi qatl shibul 'amd, pembunuhan semi sengaja. Dan masing-masing memiliki hukum yang berbeda. Pembunuhan ada tiga macam ya. Qatlul amd, qatlul khata, qatl shibhul amd. Pembunuhan sengaja, tidak sengaja, semi sengaja. Apa bedanya masing-masing? Kalau sengaja, dia menggunakan alat yang mematikan dan diarahkan langsung ke sasaran. Kalau khata, tidak sengaja dia menggunakan alat yang mematikan, sasarannya benda yang lain, tapi ternyata mengenai manusia. Kalau syibhul amd, dia menggunakan alat yang tidak mematikan, lalu mengenai, tapi dia sengaja mengarahkan media ini ke sasaran dan menyebabkan kematian. Ada orang misalnya saking bencinya sama si A dibalang tahu mati. Ini namanya apa? Syibhul amd. Dilempar tahu mati. Ini syibhul amd. Paham insyaallah? Dan semua itu kembali kepada apa? Niat. Berarti menyerang sasaran secara sengaja ada di qatlul amd dan syibhul amd. Sementara medianya jika yang mematikan ada di qatlul amd dan khata. Menggunakan kendaraan nabrak orang mati, masuk yang mana? Hah? Khata atau syibhul amd? Khata. Kenapa khata? Karena kendaraan itu bisa mematikan meskipun tujuan dia tidak ingin nabrak orang, tapi ketika itu nabrak orang maka masuk dalam kategori al-khata. Selanjutnya nomor 4. Yang keempat, orang yang berkata kepada orang lain, silakan ambil uang 100 ribu ini. Jika niatnya cuma-cuma, berarti statusnya hibah. Jika niatnya nanti minta dikembalikan, berarti statusnya utang yang wajib dikembalikan. Dan jika niatnya titip, berarti uang itu adalah amanah yang wajib dijaga oleh penerima. Kalimatnya sama, namun konsekuensinya berbeda tergantung niat pemberi. Jelas ya Allah ya? Cukup jelas. Nomor 5. Yang kelima, ketika si A memberikan dana sekian juta kepada si B yang sedang merintis usaha, namun tidak berucap apapun. Jika ternyata usaha ini berkembang, apakah si A berhak mendapat bagi hasil? Tergantung niat si A ketika memberikan uang itu. Jika niatnya memberi hutang, maka si A tidak berhak mendapat bagi hasil. Sebaliknya, jika niatnya investasi, si A berhak mendapat bagi hasil, dan di saat yang sama, dia juga harus siap menanggung resiko rugi. Sama seperti sebelumnya, cukup jelas. Yang keenam. Yang keenam, orang yang menemukan barang kemudian mengambilnya, maka statusnya tergantung niatnya. Jika dia ambil dengan niat untuk dimiliki sendiri, statusnya ghasab atau merampas, sehingga dia wajib ganti jika barang itu rusak. Namun jika dia berniat untuk mengumumkan dan mengembalikannya kepada pemilik, statusnya orang yang mendapatkan amanah, dan dia tidak menanggung ganti rugi jika rusak di luar kesengajaan. Alhamdulillah, jelas ya. Contoh-contoh yang saya sampaikan jelas? Cukup jelas. Baik, kaidah turunannya. Kaidah turunan pertama, kaidah dalam masalah akad. Al-ibratu fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani la bi alfazi wal mabani. Yang terhitung dalam akad berdasarkan maksud dan makna, bukan berdasarkan lafaz dan kalimat. Contoh penerapan kaidah. Yang pertama, seseorang membeli makanan, dia mengatakan kepada penjual, "Pak, saya minta dibungkus 2 Status kalimat ini sama dengan beli, sekalipun kalimatnya minta, karena yang diperhatikan adalah maksud dan makna akad dan bukan kalimatnya. Paham ya? Ada orang minta ke penjual, "Pak, saya minta 2, dikasih 2 lalu dia lari. Dikejar enggak? Kenapa dikejar? Belum bayar. Loh Pak, tadi itu tak rekam loh Pak. Minta saya. Coba kita cek lagi rekamannya. Saya minta 2. Loh nih, saya tidak beli. Apakah dia tetap wajib bayar? Wajib. Kenapa wajib? Al-ibratu fil uqudi bil ma'ani wal mabani la bil lafzi bil maqasidi wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani. Selanjutnya nomor 2. Yang kedua, kantin kejujuran. Siapapun yang mengambil barang, silakan taruh uang di tempat yang disediakan. Sekalipun tidak ada ucapan akad apapun, namun tetap sah sebagai jual beli, karena yang dinilai adalah tujuan dan bukan teks akad. Termasuk dalam hal ini jual beli mu'athah, yaitu jual beli tanpa ijab kabul. Seperti di swalayan, di showcase isinya minuman, di marketplace, Anda tidak melakukan ijab kabul sama sekali. Cuman ngeklik lalu dilayani oleh platform, oleh mesin, klik klik klik klik klik, bayar. Begitu Anda transfer, berarti Anda dinyatakan telah setuju untuk membeli barang itu. Selanjutnya tinggal tunggu pengirimannya, dan akad seperti ini berarti termasuk jual beli mu'athah, jual beli tanpa ijab kabul. Sah atau tidak? Berdasarkan kaidah al-ibratu bil maqasid wal ma'ani la bil mabani la bil alfadhi wal mabani. Yang dihitung adalah tujuan utama, bukan teksnya. Selanjutnya, berarti kalau ada orang yang, "Pak, saya pinjam uang." Itu pinjam atau utang? Kalimatnya pinjam. Pinjam atau utang? Hah? Saya pinjam motor. Nanti kalau pas saya kembalikan, tak kasih duren. Boleh gak kayak gini? Riba atau bukan? Anda pinjam motor dan ngomong kepada pemilik, "Engko nek tak balik, no, nanti kalau saya kembalikan motornya, kamu saya kasih duren, tolong dipinjami motornya." Akhirnya dia mau, awalnya gak mau. "Saya pinjam motor, gak boleh. Ini tak kasih duren tau wis." "Ya sudah gak apa-apa, bawa." Motor dipakai, lalu Anda dikasih duren. Ini duren riba atau bukan? Riba atau bukan? Hah? Kenapa bukan? Akadnya pinjam. Kok bisa? Kalau akadnya pinjam bukan riba. Hah? Objeknya tidak? Tidak. Iya, kalau objeknya tidak habis itu pinjam. Kok bisa kalau pinjam dikasih kelebihan tidak riba? Karena barangnya tidak pindah hak milik. Terus apa kaitannya barang tidak pindah hak milik boleh menerima tambahan dan hadiah? Ya, kalau utang bisa pindah hak milik. Itu pembeda antara utang dan pinjam. Kenapa? Kok boleh diterima kenapa dan bukan riba? Ya. Pinjam dan berbayar artinya sewa. Sehingga duren itu adalah biaya sewa. Mafhum insyaallah? Itu alasan yang lebih tepat. Kenapa kok boleh? Ya karena duren ini sama dengan biaya sewa. Baik, pinjam uang, Pak. Nanti tak kasih duren. Hah? Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Karena kelebihan dari utang. Ngomongnya pinjam bukan utang. Hah? Apa? Kita enggak bicara kebiasaan. Ya, itu kesepakatan di depan. "Pak, saya mau pinjam uang." "Berapa?" "1 juta." "Enggak boleh." "Ya udah nanti tak kasih duren." "Ya sudah enggak apa-apa, 1 juta." Sepakat ya, nanti kalau mengembalikan kasih duren. Sudah? Ini riba atau bukan? Riba. Kenapa riba? Hah? Karena hakikatnya adalah utang dan bukan pinjam. Kenapa? Karena karena uang itu habis pakai. Dan benda yang ketika digunakan habis pakai, dia tidak bisa dipinjamkan. Pinjam nasi tidak bisa, ya. Kenapa? Ya, dia habis pakai. Begitu kamu makan selesai, wassalam. Tapi kalau dia bisa utuh, tidak habis ketika digunakan, maka statusnya pinjam. Sehingga pinjam itu menggunakan hak guna secara gratis. Kalau disuruh bayar berarti sewa. Selanjutnya, Yang ketiga, pembeli mengatakan ke penjual, tolong bawa dulu HP saya, ini titip dulu, dan tunggu sampai saya ambil uangnya. Maka status HP yang diserahkan adalah rahen, barang gadai, meskipun dia mengatakan titip dulu. Karena barang titipan bisa diambil pemiliknya kapanpun, sementara HP ini tidak bisa, hingga uangnya diserahkan. Apa beda antara gadai dengan wadiah? Apa beda antara gadai dan wadiah menurut poin 3 ini? Kalau gadai dia tidak bisa dibebaskan kecuali syaratnya terpenuhi, atau bahasa lainnya adalah akad lazim di satu pihak, jaiz di pihak yang lain. Sedangkan wadiah titipan itu akad jaiz kedua belah pihak. Anda dititip mobil oleh kawan Anda, Pak, saya titip sebulan. Lalu Anda enggak mau, Mas, ini sudah sepekan, saya kembalikan saja, saya enggak sanggup untuk jaga mobil ini. Boleh enggak seperti itu? Boleh. Loh, kemarin kan akadnya sebulan, tapi saya enggak sanggup, sudahlah, bawa saja. Maka ini diperbolehkan, dan pihak yang dititipi berhak untuk membatalkan titipan atau menolak titipan. Wallahu a'lam. Mafhum insyaAllah. Nah, selanjutnya, kaidah pengaruh niat dalam akad. Kedua, kaidah pengaruh niat dalam akad. Al-qusudu fil uqudi mu'tabarun. Niat dalam akad diperhitungkan. Dalam beberapa akad yang dilakukan manusia, syariat tidak hanya melihat bagian lahiriahnya, namun juga melihat bagian maksud dan tujuannya. Misalnya tentang wasiat yang dilakukan oleh si calon mayit, bahwa itu boleh dilakukan selama tidak ada niat untuk merugikan ahli waris. Allah berfirman, "Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghairu mudarrin." Sesungguhnya dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Quran surah An-Nisa ayat 12. Pemberian wasiat didahulukan sebelum pembagian warisan, dengan syarat wasiat itu tidak diniatkan untuk merugikan ahli waris. Jika wasiat itu tujuannya untuk merugikan ahli waris, maka ahli waris berhak untuk membatalkannya, karena niat dalam akad diperhitungkan. Nah, niat dalam akad diperhitungkan, salah satu contohnya adalah aturan dalam masalah wasiat. Tayyib, Ibnu Qayyim menjelaskan, langsung terjemahannya tidak apa-apa. Ibnu Qayyim menjelaskan kaidah dalam syariah yang tidak boleh ditiadakan bahwa tujuan dan keyakinan itu ternilai dalam aktivitas muamalah dan transaksi. Maksud, niat dan keyakinan menentukan status halal dan haram. Sah dan tidak sah dinilai taat atau maksiat. Iqlamul Muwaqqi'in. Baik, Anda bisa perhatikan kalimat Ibnu Qayyim. Kaidah dalam syariat yang tidak boleh ditiadakan bahwa tujuan dan niat innal maqasid wal i'tiqadat, tujuan dan keyakinan itu ternilai dalam aktivitas manusia, sehingga niat itu diperhitungkan. Orang bisa jadi amalnya sedang berbuat baik tapi niatnya jahat. Mungkin enggak itu terjadi? Sangat mungkin. Seperti karakternya orang munafik, dia masuk Islam tapi niatnya jahat, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman kepada mereka. Sebaliknya, niat tidak bisa independen. Penilaian juga dilakukan dari sisi dohir. Maka kalau ada orang yang dohirnya buruk, meskipun niatnya baik, dia juga boleh untuk diingkari. Sebagai contoh, ada orang yang melakukan amalan dan dia keliru amalannya, lalu kita kritik, Pak ini gak boleh, keliru, salah. Lalu dia memberikan pembelaan, yang penting kan niatnya. Niat itu urusan batin Bapak, urusan kami adalah bagian dohir yang telah Bapak kerjakan, yang di situ ada kesalahan. Selanjutnya, kaidah ini juga berlaku untuk menentukan jenis akad yang dilakukan pelaku. Sebagai contoh, yang pertama, jual beli inah. Bejo datang menemui Mukidi untuk utang 5 juta. Namun Mukidi tidak mau memberi pinjaman uang karena dia paham tidak boleh mengambil keuntungan sepeser pun. Sebagai solusi, Mukidi menjual, menawarkan jual beli inah. Mukidi menjual HP Siemens ke Bejo dengan harga 6 juta secara kredit selama setahun. Setelah HP diterima Bejo, Mukidi membeli kembali HP itu seharga 5 juta tunai. Mereka berpisah, Mukidi pulang dengan membawa HP dan piutang senilai 6 juta, sementara Bejo pulang dengan membawa uang 5 juta dan utang senilai 6 juta untuk dicicil selama setahun. Jika dilihat dari lahiriahnya, transaksi yang mereka lakukan adalah akad jual beli. Namun melihat niat dan tujuannya, hakikatnya adalah utang piutang, di mana Bejo utang 5 juta kepada Mukidi dan dibayar 6 juta selama setahun. Sehingga jual beli inah termasuk dalam kategori jual beli terlarang menurut mayoritas ulama, karena hakikatnya adalah transaksi riba utang piutang. Nah, cukup jelas. Inah kenapa dilarang? Karena hakikat dari inah itu utang piutang dan bukan jual beli. Sebenarnya ini hanya mau menutupi, biar tidak kelihatan utang piutang, kita buat seperti jual beli. Kalau Bejo utang 5 juta langsung ke Mukidi, Mukidi gak mau, karena dia gak dapat apapun. Ya sudah, gini aja, kita jual beli. Saya jual HP ini seharga 5 juta ke kamu secara kredit, atau 6 juta ke kamu secara kredit. Tolong nanti dicicil selama setahun. Dicicil selama setahun. Terus saya langsung minta, tolong jual kembali HP itu ke saya. Dijual oleh si Bejo seharga 5 juta tunai, maka dia bayarkan uangnya 5 juta. Sehingga Mukidi pulang, Bejo pulang. Mukidi pulang bawa apa? HP dan piutang. Dan piutang berapa? 6 juta. Sedangkan Bejo pulang bawa apa? Uang berapa? 5 juta. Dan kewajiban piutang 6 juta selama setahun sesuai yang dia sepakati. Itu hakikatnya adalah utang piutang dan bukan jual beli. Selanjutnya, yang kedua, skema MLM. Dari fatwa Al-Majma Al-Fiqhi Al-Islami dan fatwa Dr. Sami As-Suwailim, dapat kita simpulkan latar belakang mengapa MLM dipermasalahkan. Yang pertama, member yang hendak bergabung harus membayar senilai tertentu. Yang kedua, dana yang disetorkan member bukan untuk membeli produk, tapi agar bisa bergabung dalam sistem MLM. Yang ketiga, tujuan terbesar member bergabung adalah untuk mendapatkan fee ketika berhasil mendapatkan downline. Yang keempat, untuk bisa mendapatkan downline tidak bisa dipastikan karena ini peluang pasar. Yang kelima, setiap member yang berada di bawah akan menghadapi risiko rugi jika tidak bisa mendapatkan member. Yang keenam, sistem piramida berjenjang akan mengalami saturasi sehingga tidak lagi berkembang, sehingga pada puncaknya downline yang jumlahnya lebih banyak akan mengalami kerugian sementara upline mendapat keuntungan. Dan upline tentu lebih sedikit dibandingkan downline. Karena itu ada sebagian ulama yang mengatakan dalam setiap bisnis MLM yang dapat untung itu hanya kurang dari 3%. Sisanya adalah orang yang balik modal atau bahkan rugi. Yang keenam, ya, sudah ya, mengingatkan kaidah sebelumnya. Mengingatkan kaidah sebelumnya dalam akad muawadah komersil, agar tidak terjadi goror, kita diajarkan rumus keseimbangan antara iwat yang kita bayarkan dan muawad yang kita terima. Apa yang kita bayarkan harus seimbang dengan apa yang kita terima. Ketika yang kita bayarkan jelas, maka yang kita terima juga harus jelas. Jika dalam transaksi yang kita bayarkan jelas, sementara yang kita terima tidak jelas, ada peluang terjadi dan tidak, maka hukumnya goror. Iwat itu yang kita bayarkan. Iwat itu yang muawat itu yang kita terima. Si A beli rokok 20.000. Dia nyerahkan 20.000, dia dapat rokok. Iwatnya yang mana? Iwatnya yang mana? 20.000. Muawatnya yang mana? Rokok. Ada iwat dan ada muawat dan sama-sama jelas. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Enggak boleh ya. Karena yang dijual yang dibeli rokok. Itu yang dimaksud keseimbangan iwat dan muawat. Ada yang dibayarkan, ada yang diterima. Selanjutnya, bagaimana hasilnya jika kita terapkan persamaan ini dalam kasus MLM di atas? Seseorang yang mendaftar menjadi member MLM, dia membayar senilai tertentu dan dia mendapat dua hal. produk yang bukan tujuan utama, dan peluang dapat fee dengan mencari member baru, tujuan utama. Jika kita rumuskan, iwat yaitu biaya member yang jelas, dan muawatnya produk yang bukan tujuan, ditambah dengan peluang dapat downline, tujuan utama. Produk bersifat jelas tidak diperhitungkan, sementara peluang mendapat downline bersifat tidak jelas dan tujuan utama akad. Artinya ketika Anda menjadi member dan Anda membayar sesuatu yang pasti, dan Anda mendapatkan dua hal, produk yang itu pasti tapi tidak terlalu diperhitungkan, dan peluang dapat downline yang ini menjadi tujuan utama namun tidak pasti, sehingga yang terjadi Anda membayar sesuatu namun Anda hanya mendapat peluang dapat downline, dan itulah goror. Jika member yang telah membayar ini tidak bisa mendapatkan downline, dia akan rugi karena biaya pendaftaran yang telah dia setorkan tidak tergantikan dengan fee dapat downline. Baik, dapat downline kenapa kok dia disebut goror? Karena pasar itu di luar kemampuan manusia untuk mengetahuinya. Apakah nanti laris atau tidak, dia enggak tahu. Sehingga sifatnya baru peluang. Nah, peluang itu dijual oleh MLM. Bapak silakan bayar jadi member 500. Nanti saya kasih produk, plus Bapak bisa mengembangkan uang itu dengan cara mencari orang lain. Makanya MLM yang tidak syariah, salah satu di antara cirinya adalah yang dicari itu manusia dan bukan menjual barang. Gimana caranya dia bisa mencari downline sebanyak-banyaknya, bukan menjual barang? Nah, yang seperti ini hukumnya termasuk ghoror, karena dia serahkan uang dan dia tidak menerima muawat yang seimbang. Muawat tadi apa? Barang yang diterima yang seimbang. Berarti uangnya kita tahu diberikan kepada upline atau sebagian ke downline. Wallahu ta'ala alam. Baik, satu kaidah lagi kemudian kita break ya. Ketiga, kaidah dalam masalah sumpah. Halin niyatu tukhassisul lafzo al-amma au tu'ammimul lafzo al-khassa. Apakah niat mengkhususkan lafaz yang umum, ataukah membuat hukum, membuat umum lafaz yang khusus? Contoh kalimat pertama, seorang siswa bersumpah, demi Allah saya tidak akan bicara kepada siapapun. Maksud siswa ini, dia tidak akan bicara dengan temannya yang ada di kelasnya. Kalimatnya umum, namun karena maksud dia hanya teman di kelasnya, maka dia boleh bicara dengan orang yang tidak ada di kelas itu. Contoh kalimat kedua, seorang bersumpah, demi Allah, saya tidak akan menerima sumbangan uang darinya. Secara teks, dia hanya menolak sumbangan dalam bentuk uang. Namun jika dia bermaksud semua bentuk sumbangan, maka mencakup umum. Baik. An-niyah tukhassisul lafzah al-am au tu'ammimul lafzal khas. Niat itu membuat khusus, mengkhususkan lafaz yang sifatnya umum, atau membuat umum lafaz yang sifatnya khusus. Dua-duanya berlaku. Dan itu kembali kepada niat. Saya sudah kasih contoh seperti yang tertuang. Satu lagi. Keempat, kaidah dalam masalah diminta bersumpah. Hal yaminu ala niyati al-halifi au ala niyatil mustahlifi. Apakah sumpah itu mengikuti niat orang yang bersumpah atau niat orang yang meminta sumpah? Ulama berbeda pendapat. Yang pertama, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat sumpah itu mengikuti niat orang yang mengambil sumpah, qadi, ketika dia diminta bersumpah dalam semua hukum, sehingga tidak boleh ada tauriyah maupun istisna. Yang kedua, Hambali. Tauriyah apa tauriyah? Menyampaikan informasi dengan bahasa yang bisa jadi berbeda dengan bahasa yang dipahami oleh pendengarnya. Kalau istisna, menyampaikan insya Allah tapi dalam hati, atau pengecualian, kecuali ini. Nah, itu tidak boleh ketika orang diminta untuk bersumpah. Al-Halif itu yang meminta, itu yang bersumpah. Mustahlif itu yang minta untuk bersumpah. Contoh ya, hakim mengadili, dia datangkan saksi, Lalu hakim mengatakan, apakah anda siap untuk bersumpah? Siap. Maka saksi ini namanya apa? Halif. Sedangkan yang minta untuk bersumpah ini namanya apa? Mustahlif. Sumpah jabatan seorang PNS atau dokter atau siapapun yang dia disumpah. Maka yang bersumpah, yang mau menyumpah, dia mendiktekan sumpahnya. Maka yang menyumpah ini namanya mustahlif. Sedangkan para PNS, para dokter atau aparat itu halif. Sudah? Nah, menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, mereka mengatakan sumpah itu mengikuti niat orang yang mengambil sumpah, yaitu qadhi. Apakah anda berani bersumpah kalau anda berada di tempat itu? Kemudian dia mengatakan, misalnya kejadiannya setahun yang lalu. Kejadian setahun yang lalu. Qadhi mengatakan, apakah anda berani bersumpah bahwa anda berada di tempat kejadian itu? Dia mengatakan, siap, saya bersumpah bahwasanya saya berada di tempat kejadian itu. Dalam batinnya dia ngomong, kemarin. Dalam batinnya dia ngomong apa? Kemarin. Padahal yang dimaksud oleh qadhi adalah waktu kejadian tahun lalu. Karena kalimatnya umum, saya berada di tempat kejadian. Waktunya kapan? Kemarin, bukan waktu kejadian. Tidak boleh yang kayak gini menurut Malikiyah dan Syafi'iyah. Sementara pendapat yang kedua, yang kedua, Hambali, sumpah mengikuti niat orang yang bersumpah selama masih memungkinkan dipahami dari lafaz dan dia bukan sebagai pihak yang zalim. Nah, bagian ini yang insya Allah lebih mendekati pendapat Hambali adalah sumpah mengikuti niat orang yang bersumpah selama masih memungkinkan dipahami dari lafaz dan dia bukan sebagai pihak yang zalim. Kalau dia pihak yang zalim, maka mengikuti niat orang yang minta sumpah. Baik, karena itulah ketika ada orang yang bersumpah dan dalam sumpahnya dia mengucapkan istisna, dengan ini saya bersumpah bahwa saya akan mengikuti setiap aturan yang berlaku. Dalam hatinya ngomong insyaallah. Maka ketika dia melanggar, tidak perlu bayar kafarah sumpah. Karena dia melakukan istithna, yaitu mengucapkan kalimat insyaallah. Namun kalau dia diminta, dia enggak boleh seperti itu dalam hatinya. Harus mengikuti seperti dikte yang disampaikan oleh siapa? Hakim yang minta dirinya untuk bersumpah. Mafhum insyaallah? Pada asalnya sumpah itu boleh dikecualikan dalam hati. Pada asalnya sumpah itu boleh dikecualikan dalam hati. Anda misalnya mengundang si A, besok datang ya ke walimah saya. Si A bilang siap. Ya dikuatkan, datang ya. Baiklah, saya bersumpah besok saya akan datang ke walimah kamu. Terus hatinya bilang insya Allah. Karena dia tidak diminta untuk bersumpah, tapi dia bersumpah sendiri. Lalu hatinya ngasih catatan insya Allah. Maka sewaktu dia melanggar, dia tidak wajib bayar kafarah. Karena kemarin melakukan istisna. Yang kedua, orang yang minta disumpah. Berarti ada yang meminta. Orang yang minta untuk bersumpah berarti ada yang minta. Hakim meminta saksi. Apakah anda berada di sana ketika kejadian? Anda berani bersumpah anda berada di sana ketika kejadian? Dia mengatakan, baik, saya berani bersumpah saya berada di sana ketika kejadian. Kalimat di sana itu kan tidak tahu ya. Di sana dalam artinya di rumah sana. Ya, kayak gini tidak boleh, karena harus sesuai dengan permintaan orang yang minta dia bersumpah, permintaan hakim. Karena kalau boleh dikecualikan dalam hati, ini jadi enggak karuan, pengadilan tidak akan bisa dilakukan dengan sehat ketika orang boleh batin pada waktu dia diminta sumpah oleh al-qadhi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, cukup jelas insyaallah. Dari kaidah 1 ada yang ingin disampaikan? khusus kaidah satu. Al-umuru bimaqasidiha. Enggak ada ya? Alhamdulillah. Saya tidak menyebutkan banyak contoh dari kaidah yang pertama ini. Ada pertanyaan, bagaimana menetapkan status niat ketika itu muamalah seperti jual beli atau wasiat? Apakah berdasarkan pernyataan zahir pelaku atau bisa dibawa ke hakim jika ada dugaan ketidakjujuran? Ini perlu ada contoh yang real ya. Perlu ada contoh yang real. Kalau dalam jual beli, kalau dalam jual beli, maka mengikuti apa tadi? Mengikuti apa? Maksud dan tujuan, bukan mengikuti lapa. Pak, saya minta 2. Pak, mobilnya saya bawa dulu ya. Berapa hari? 5 hari ya, enggak apa. Bawa dulu. Begitu balik, apakah dia wajib bayar sewa? Apakah dia wajib bayar sewa? Hah? Tergantung niat. Jika mobil yang dia ambil adalah mobilnya rental, wajib bayar sewa. Karena enggak ada peluang yang lain selain sewa. Tapi kalau mobil yang dia bawa adalah mobil milik teman, berarti ada 2 kemungkinan di situ. Antara pinjam atau sewa. Terus mana yang menentukan, niatnya yang ngambil, yang bawa, atau niatnya yang punya mobil? Niat yang punya mobil. Ketika dia serahkan dan dia lepaskan mobil itu, dia niatnya apa? Meminjamnya atau sewa? Kalau ternyata niatnya minjem, memberikan pinjaman mobil, maka yang bawa ini berhak untuk tidak membayar. Wallahu a'lam. Baik, itu yang mungkin bisa kita sampaikan untuk sesi yang pertama. Kita break kurang lebih 10 menit. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.